rasa dan ku sayang. Dia pergi terbang, entah dia ke mana. Tak tahu rimbanya, sedangkan hati mendambakan bayangan wajahnya. Selalu teringat saja dan sangat terkesan. Sedang ku sayang.